lewatan teraksara. Kini ku angkat bicara, hadapi konsekuensi dengan berbagai cara. Terlalu banyak hakim dibadi penasehat, jaganya berkuar tak gunakan akal sehat. Celoteh bak gelakar yang tak mampu ditakar, arogasi menakar buat emosi terbakar. Dan sempat terpikir ku ingin hindari semua, tapi ku masih ingat pesan kedua orang tua. Bahwa ku harus berjuang lawan tantangan, jangan hanya terdiam terpaku depan putangan. Sempurna, tapi bukan berarti ku makhluk tak berguna. Dan tanda yang tahu seperti apa hidupku nanti, tapi yang jelas hidup ku takkan pernah diganti. Sebab musik ini yang mampu buatku bangkit dari segala penyakit hati yang berjangkit. Ku lukiskan angkara prakara duka lara, wakilkan ambisi emosi yang terpenjara. Tak bisa sebut ini sebagai retorika yang tertuang spontan nyata seketika dari jiwa yang gelam. Hitam berdebu berbalu tapi semangat yang bergebu-gebu. Sepedal kisah kelam yang pernah ku alami, yang membuat diriku lebih dapat memahami arti kasih keluarga yang ku cintai, seiring dengan doa yang akan terus menyertai.